Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mana penanya? Amma ba'd, sampai di mana syarah, mana al-ijmali, mana ijmali, al-gharib sudah. Baik, al-ma'na al-ijmali. Istarda'at عائشة رضي الله تعالى عنها من زوجة أبي القعيس. عائشة waktu bayinya menyusu kepada istrinya أبي القعيس. وبعدما أمر الله تعالى نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين بالحجاب. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita istri-istri Nabi dan juga anak-anak perempuannya dan juga wanita-wanita mukminin bil hijab, setelah diperintahkan mereka untuk berhijab anil rijal, dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ja'a akhu walid Aisyah min ar-radha'ah, datanglah saudara dari bapak susuan Aisyah. Datang saudara dari bapak susuan Aisyah, yang berarti apa? Paman susuan. Padahal sudah turun ayat hijab. Apa ayat hijab? Ya nisa'an nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan pada istri-istrimu, katakan kepada saudari-saudarimu, dan katakan kepada seluruh wanita-wanita muslimah agar mereka menutupkan hijabnya ke seluruh tubuhnya. Itu ayat al-hijab. Sehingga sejak itu tidak boleh lagi bertemu seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka Aisyah ketika didatangi oleh saudara bapak susuannya, bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh dia ketemu denganku atau harus berhijab? Maka dia tidak langsung menerima dan tidak langsung mengizinkan. La hatta astadzin Rasulullah, tidak sampai aku minta izin kepada Rasulullah SAW. Fayastadzin alaiha biddukhul fa'abat an ta'dana, maka Aisyah pun menolak untuk mengizinkan. Li'anna allati arda'atha zawjatu Abil Qu'ais, karena yang menyusuinya adalah istrinya Abul Qu'ais, sedangkan ini saudaranya Abul Qu'ais. La huwa, bukan bapak susuannya. Wallaban lil mar'ati la lil rajul fima tadunnu. Tadunnu domirnya dengan ta yang menunjukkan domirnya adalah wanita atau perempuan sendiri, wa'id, yakni mengganti hiya. Yarji ilaman ila Aisyah. Aisyah mengira yang jadi mahram hanya yang menyusuinya saja, adapun yang tidak menyusui tidak jadi mahram. Fadakhala 'alaiha Rasulullah SAW fa akhbaratul khabar. Maka ketika masuk Rasulullah SAW, Aisyah pun mengkhabarkan berita tadi. Datang seseorang yang bernama Aflah, saudaranya Abul Qu'ais, mau bertemu denganku. Tapi aku tolak, karena yang menyusui aku bukan dia, bukan istrinya dia, tapi istrinya Abul Qu'ais. Maka Nabi pun menjawab, i'zani lahu. I'zani, karena mukhatabnya perempuan, i'zan, izinkanlah karena mukhatabnya perempuan ada ya al-mukhatabah. I'dani lahu fa innahu ammuki, izinkanlah dia karena dia adalah pamanmu, paman susuan. Fa'alimat Aisyatu radhiyallahu taala anha anna al-laban alladhi yartadi' innama huwa min athari ma'ir rajul wal mar'ah. Maka taulah Aisyah bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu mengerti bahwa susu yang dia menyusu daripadanya itu adalah pengaruh dari bapak dan ibunya, bukan dari ibunya saja, tetapi huwa atharu, pengaruh dari ma'ur rajul, dari airnya laki-laki dan juga airnya perempuan, sehingga yang menjadi mahram semuanya umur rada'ah, abur rada'ah. Dikira Aisyah karena ini yang menyusui ibu, makanya jadi mahram saudaranya ibu, kakaknya ibu, adiknya ibu, kan begitu. Tetapi yang datang aflah saudaranya bapak. Lu kan yang menyusui bukan dia, bukan Abul Qa'id, yang menyusui kan istrinya. Kok bisa mahramnya ke sana? Maka setelah dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa laban susu, laban itu milik ab, keluar dari om. Hah? Milik ab, keluar dari om. Sama saja kalau keluarnya bayi, milik siapa itu? Bin ibu apa bin bapak? Bin bapak. Karena yang menyebabkannya adalah bapaknya, artinya suaminya maksud saya. Yang menyebabkannya adalah suaminya, sehingga bayinya milik suaminya, susunya juga milik suaminya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka taulah Aisyah bahwa laban adalah pengaruh dari bapak dan ibunya, tidak hanya pengaruh ibunya. Fakanat ba'da hadza taqulu Aisyah harrimu min ar-radha' ma yuharrim min an-nasab. Maka setelah itu Aisyah berkata, jadikanlah mahram karena persusuan seperti apa yang jadi mahram karena keturunan. Sama, tidak beda. Yang beda adalah kalau dari ibu susu ke anak susuannya. Kalau dari ibu susu ke anak susuannya, yang jadi mahram hanya anak susuannya dan turunannya. Kakaknya anak tadi tidak jadi mahram, adiknya anak tadi tidak jadi mahram. Jadi dari bayi ke atas persis seperti nasab. Tapi dari ibu susu kepada anaknya hanya anaknya dan keturunannya saja. Yang lainnya tidak. Ma istafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis awalan fihi dalilun ala ثبوت حكم الرضاع من زوج المرضعة وأقاربه. Bahwasanya di dalam hadis ini ada dalil atas sabitnya hukum persusuan dari suami ibu yang menyusui dan juga kerabat-kerabatnya. Jadi kepada ibu susunya dan kepada suami ibu susunya dan juga kepada kerabat-kerabat suaminya, kakak adiknya. Li'annahu sahibul laban, karena dialah pemilik susu. Siapa pemilik susu? Naam, suaminya. Pemilik susu adalah suaminya. Karena wanita tadi enggak akan punya susu, tidak akan dia punya anak kalau enggak ada suaminya. Fa inna al-laban tusabbib aw tasabbaba an ma'ihi wa ma'il mar'ah jami'an. Karena susu ibu tasabbaba an ma'ihi, terwujud dengan sebab airnya sang suami dan airnya sang istri jami'an. Sendiri tidak bisa. Air suaminya saja tanpa airnya istri tidak ngaruh. Airnya istri sampai airnya suami tidak ngaruh. Fa wajib an yakuna ar-radha minhuma, karena munculnya tersebabkannya susu adalah karena air suami dan air istri, maka kedua-duanya jadi kerabatnya dan saudara-saudara dari kedua-duanya juga jadi mahram. Fa wajib an yakuna ar-radha minhuma wa tantashir al-hurmah min qibalihima sawa, maka wajib persusuan itu menjadikan mahram kepada semua kerabat keduanya, kerabat bapak susuan dan kerabat ibu susuan. Wa tantashirul hurmah, tersebar kemahramannya pada semuanya. Wa hadza madhhabul jumhur minas sahabah, dan ini madhabnya jumhur para sahabat dan juga jumhur para tabi'in, jumhur ahlul hadis, wa ashabul madahib, dan pendapat semua para ashabul madhab, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Khilafan li ta'ifatin qalilatin, berbeda dengan kelompok kecil sedikit. Ya ramuna, yang berpendapat annal hurmah la tantashir illa min qibalil mar'a faqat, yang mengatakan bahwasanya kemahraman tidak tersebar kecuali kepada kerabatnya ibu susuan saja, pada suaminya tidak. Ini syan. Apa? Kalau pendapat yang sedikit menyelisihi jumhur para ulama, menyelisihi jumhur ahlu sunnah, apa namanya? Syan. Barakallahu fiikum. Pendapat nyeleneh ini jelas marjuh karena terbantah dengan dalil hadis yang sedang kita bahas. Hadis yang kita bahas, siapa yang datang? Kerabat ibu susuan atau kerabat bapak susuan? Kerabat bapak susuan. Berarti jelas ini dalil yang qat'i, yang sangat tegas, bahwasanya Nabi menyatakan innahu ammuki ihdan lahu, izinkan dia karena dia itu pamanmu di dalam persusuan. Berarti kerabatnya bapak susuan juga terpengaruh dengan susuan, menjadi bapak susu dan kerabatnya menjadi paman-paman susu. Allah, ucapan ta'ifatun qalilatun, ucapan kelompok yang sedikit yang menyelisihi jumhur para ulama, jumhur para sahabat, jumhur para tabi'in, jumhur ahli hadis, menyelisihi jumhur ahlul madhab, menyelisihi jumhur ahli sunnah ahlul hadis. Khilafan li ta'ifatin qalila, berbeda dengan mereka mengatakan bahwa tantashir hanya dari ibu susuan saja, tidak dari bapak. Wa huwa raddun li nususis sahihah, dan ini membantah nas-nas yang sahihah. Yang kedua, istafadna min hadzal haditsi aidha fihi dalilun ala wujubi ihtijabin nisa min ar-rijal ghairal mahram, padanya ada dalil wajibnya berhijab para wanita dari laki-laki, ghairal mahram, yang selain mahramnya. Ma sarihil Qur'an fi dzalik, bersama dengan ketegasan Al-Qur'an yang ayatnya sudah kalian catat, ya nisa an-nabi, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Maka kalimat yudnina perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wal asl fil amri lil wujub, hukum asal dari perintah adalah wajib. Faqad kana ta'adzur fi awal al-Islam, hanya saja ada uzur di awal-awal Islam. Fabaqiya ala 'adatil jahiliyah, maka kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah hatta harrama sunnah, sampai kemudian diharamkan oleh sunnah pada sanah khams minal hijrah, setelah tahun kelima hijriyah. Hatta hurrima sanata khamsin minal hijrah. Wa hakadha jami'u syara'i al-islamiyah, demikian pula seluruh syariat Islam. Lam yalzamin nas biha duf'atan wahidah. Semua syariat Islam tidak datang langsung begitu saja, tetapi sedikit demi sedikit. Pertama tidak boleh ini, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idzillahi ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.